Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca muqaddimah Adabu Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah. Kita masih pada pembahasan poin sanggahan Al-Albani untuk orang yang mengatakan bahwasanya umat Islam telah sepakat sahihnya apa yang ada, semua hadis yang ada dalam Sahih Muslim, dan itu menghasilkan ilmu, menghasilkan yakin, kecuali beberapa gelintir hadis saja, dan itu pun sahih meskipun tidak menghasilkan yakin. Maka beliau bawakan perkataan sejumlah mu'asirin yang merupakan orang-orang yang dikagumi oleh pengkritik Al-Albani tadi, yang sebagian mu'asirin tadi memiliki kesamaan dengan Al-Albani dalam melemahkan sebagian hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita sampai pada thumma madza yaqulu, ya. Ya, thumma madza yaqulu, kemudian apa komentar yang akan diberikan oleh hadal muta'adi, orang yang zalim ini, al-jani yang jahat ini, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Khumari dalam penutup bukunya, yang beliau punya buku Al-Mughir alal Ahadis al-Mudhu'ah fil Jami' as-Saghir, serangan terhadap hadis-hadis palsu yang ada dalam Jami' as-Saghir. Jami' as-Saghir itu adalah buku kumpulan hadis karya Suyuti. Ba'da an dzakara al-umdah, setelah beliau menyebutkan pegangan atau tolak ukur dalam mengetahui hadis yang palsu, ada indikator-indikator hadis yang palsu, maka salah satu indikatornya adalah wujudun nakarah adz-dzahirah, adanya nakarah, kemungkaran atau yang sangat nampak pada matannya meskipun sanadnya sahih. Nakar itu artinya menyelisihi keterangan yang lebih valid. Kemudian penulis Al-Ghumari mengatakan di antaranya adalah hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fa inna fiha ma huwa maqtu'un bi butlanihi. Maka di antara hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada yang bisa dipastikan kalau itu tidak benar. Oleh karena itu janganlah Anda terkecoh dengannya, dan janganlah Anda takut untuk menilainya sebagai hadis yang palsu. Dikarenakan orang-orang pada menyebutkan adanya ijma' sahihnya semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Al-Ghumari, fa innaha da'wa farirah, maka itu adalah klaim kosong yang tidak kokoh indal bahas wa tamhis, ketika dikaji dan tamhis kemudian diperiksa. Fa innal ijma', maka ijma' kesahihan semua hadis-hadis yang ada Sahih Bukhari dalam Sahih Muslim adalah ijma' yang ghairu ma'kul, tidak logis dan tidak realistis. Dan penjelasannya ada di tempat yang lain. Walaisa makna hadza, namun bukanlah makna dari kalimat ini bahasanya hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dhaif atau batil, atau dijumpai padanya dhaif dan batil dalam jumlah yang banyak. Namun yang dimaksudkan dijumpai pada Bukhari dan Muslim sejumlah hadis yang tidak sahih li mukhalafatiha lil waqi', di antaranya adalah karena menyelisih realita. Nah, perkataan Al-Ghumar ini didukung, diamini oleh Al-Albani. Beliau mengatakan dan hal ini adalah di antara hal yang tidaklah diragukan oleh setiap peneliti yang mutamaris, yang telah terlatih dalam bidang ilmu ini. Dan aku telah menyebutkan kalimat sejenis dengan kalimat di atas di Muqaddimah Syarah Tahawiyah yang ditaklik oleh Al-Albani. Lalu kemudian dikutip pernyataanku di Muqaddimah itu oleh orang yang zalim ini dengan mengingkari. Namun belum ngasih catatan untuk perkataan Al-Ghumari di atas, ada yang ingin dikasih catatan khusus. Namun aku khawatir dengan perkataan Ghumari yang terakhir, yaitu menyatakan palsunya hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan alasan menyelisihi realita. Kenapa beliau khawatir? Karena dikhawatirkan ada orang yang memahami dengan tawasuk, dengan terlalu melebar. Meskipun kalimat tadi itu ada sisi benarnya, ada hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang kita tegaskan itu tidak sahih karena menyelisih realita. Wala'alahu, dan boleh jadi yang beliau maksudkan dengan menyelisih realita mengisyaratkan hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan kalau Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi dalam kondisi ihram. Walakini, akan tetapi ketika aku mengecek di bukunya Al-Ghumari yang namanya Al-Hidayah, ternyata aku melihat Al-Ghumari tidak menegaskan hal tersebut. Wahuwa, dan contoh hadis Ibnu Abbas ini adalah di antara contoh yang aku sampaikan lama dakartu ketika aku menyebutkannya di Muqaddimah Sarah Tahawiyah, tabaan mengikuti Ibnu Abdul Hadi. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, si zalim ini menghitamkan 3 lembar dari bukunya membantah hal ini dengan mengatakan bahasa aku salah. Ana al-mukhti' faqat, bahasanya hanya aku yang salah, demikian anggapannya. Padahal walaisa man sabaqa min al-hufadhi aidan, dan bukalah padahal ada para hufat, para ulama hadis yang mendahuluiku dalam masalah ini tentang kelirunya hadis Ibnu Abbas. Wa fihim kathrah, dan para ulama hadis terdahulu jumlahnya sangat banyak yang menegaskan kesalahan, kekeliruan hadis Ibnu Abbas. Yang antaranya Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, bahkan sebelum mereka Imam Ahmad mengikuti Sayyidu Tabi'in Sa'id Ibn al-Musayyib sebagaimana di Fathul Bari. Maka di sini kita jumpai gelaran untuk Sa'id Ibn al-Musayyib Sayyidu Tabi'in, dan beliau adalah ulama dari generasi Tabi'in yang menegaskan salahnya hadis Ibnu Abbas. Kenapa salah? Karena Maimunah sendiri cerita kalau Nabi menikahinya dalam keadaan sudah dalam kondisi halal, sudah tahallul. Demikian juga penghubung antara Abu Rafi, penghubung antara Nabi dengan Maimunah juga menegaskan kalau Nabi menikahinya dalam kondisi sudah tahallul. Maka 2 pelaku langsung atau yang berkaitan erat dengan kisah ini, pernikahan Nabi dengan Maimunah, yaitu Maimunah sendiri dan Abu Rafi, menegaskan kalau ketika Nabi menikahi Maimunah sudah kondisi halal atau sudah tahallul. Ibnu Abbas saja yang mengatakan Nabi masih dalam kondisi ihram. Maka apakah teranggap mu'tadian zalim, baik orang yang zalim, orang yang mencocoki para ulama di atas dalam penilaian mereka, ataukah kondisinya sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan, kalau mungkin bahasa kita, lempar batu sembunyi tangan, dia melemparkan penyakitnya kepadaku sedangkan dia kabur. Ya, kemudian Mu'asirin yang juga memberikan kritikan terhadap hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah Syekh Zahid Al-Kautsari, yang dipuji-puji oleh orang tersebut yang mengkritik Al-Albani dengan sebutan Al-Alamah, ahli sejarah, kritikus, bahkan disebut juga Syekhul Islam. Nah, Zaid Al-Kawzari ini telah melemahkan puluhan hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diatkan bahkan mutafakun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Telah kusebutkan di antara hadis-hadis tersebut di mukadimahku untuk syarah akidah Tahawiyah. Kusebutkan 14 hadis sebagai contoh dan belum semua yang dikritik oleh Zaid Kawzari. Dan paparan Al-Albani di Syarat Tahawiyah tersebut adalah bantahan untuk Abdul Fattah Abu Ghudah yang merupakan guru dari orang Mesir ini, karena Abdul Fattah mengkritikku karena aku melemahkan sanad hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Padahal Al-Albani cuma mendhaifkan sanadnya dan bukan matan hadisnya. Padahal Abu Ghudah tahu bahasanya gurunya Al-Qawthari juga itu malah mengingkari matannya. Kalau Al-Albani cuma mengkritik sanadnya, namun tidak mengkritik matannya. Nah, gurunya Abu Ghudah yaitu Zaid Kawzari malah mengkritik, bahkan juga sampai mengkritik matannya. Namun Abu Ghudah diam tentang hal tersebut, tidak memberikan komentar kalau untuk perbuatan gurunya. Dan demikian juga hadis-hadis, 14 hadis yang didhaifkan oleh gurunya karena yang mendhaifkan gurunya. Inilah sifat ahlul ahwa kullihim, para pemuja hawa nafsu. Dan buku Anda wahai orang Mesir, Al-Ghasim yang zalim, Al-Jair yang zalim, jadi bukti dari awal sampai akhirnya bahasanya engkau bagian dari mereka, mereka ahlul ahwa. Karena Anda tahadik di samping fal idhofah, maka di samping tahadika Anda tutup mata, membiarkan contoh-contoh yang pertama dari guru Anda dan guru dari guru Anda. Anda juga tutup mata dari berbagai macam contoh hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dinilai dhaif oleh Kawthari. Walau tatakallam anha, dan Anda tidak komentar tentangnya meskipun satu kalimat. Kalau Anda komentar, maka jadilah Anda orang yang jujur dengan diri Anda dalam ucapan Anda yang menyalahkan orang yang mengkritik hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walau anu, padahal meskipun sebenarnya hadis tersebut adalah fidati, pada zatnya adalah tidak benar menurutku dan menurut banyak para ulama terdahulu dan belakangan. Dan di antara ulama belakangan tersebut adalah sebagian dari guru Anda. Anda mengatakan bahasanya telah tetap satu takdir bahasanya, telah kering lembaran-lembaran dan telah diangkat pena. Tidak ada komentar untuk hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jika ada yang komentar, maka umat Islam yang menyepakati kesahihan hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah sesat dari jalan yang lurus. Maka kukatakan sekali-kali tidak, kemudian sekali-kali tidak, sehingga umat tidaklah tersesat dan tidak akan tersesat dengan izin Allah Ta'ala. Namun yang tersesat adalah orang yang membuat kebohongan atas nama umat dan menasbatkan kesepakatan kepada umat dalam perkara yang mereka sebenarnya berselisih. Telah sebagaimana lewat penjelasannya dengan dari kutipan-kutipan yang kamasa bakobayanuhu binususi sahihah, bagaimana penjelasan yang telah lewat dengan teks-teks kutipan-kutipan dari para ulama yang benar, dan sebagiannya adalah guru dari orang Mesir ini. Waqad aqama, dan orang tersebut telah menegakkan untuk kebohongan yang nyata ini, dia telah tegakkan ilali wa kusuran, kusuran artinya istana. Dia telah membangun istana, mungkin ilali maknanya juga demikian. Saya sudah cek di Munawir dan Mujam Wasit namun belum ketemu maknanya. Namun mungkin sejenis dengan kusuran, artinya istana. Membuat istana yang megah, dampak dari kebohongan ini, yaitu istana megah tadi adalah penilaian sikoh kepada semua rawi ada dalam Sahih Muslim, meskipun dinilai daif oleh para ulama setelahnya. Atau ala akal karena huwa rajih, pasien daif itu ala akal minimal perawi tersebut adalah daif menurut pendapat yang rajih oleh para ulama setelahnya. Oleh karena itu kami melihat orang Mesir ini yalufu wa yaduru. Yalufu itu artinya menutupi, wa yaduru dan berputar. Ya, artinya apa? Bersilat lidah, apa? Ya, bersilat lidah dan memaksa-maksakan diri, dengan sangat-sangat memaksakan diri untuk membantah perkataan ulama yang memberikan nilai cacat untuk salah satu perawi Sahih Muslim. Meskipun dengan menafsirkan perkataan-perkataan mereka dengan kemungkinan makna yang tidak mungkin. Dan contohnya sangatlah banyak, dan yang sangat yang penting bagiku untuk disampaikan di mukadimah ini adalah rawi yang namanya Umar ibn Abi Hamzah al-Umari, yang dia adalah satu-satunya perawi yang meriwayatkan hadis Abu Sa'id berikut ini, yaitu hadis yang bunyinya, termasuk manusia yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya dan istrinya bersetubuh dengannya, kemudian laki-laki ini menyebarkan rahasia istrinya, rahasia ranjang istrinya, maka menyebarkan rahasia ranjang, tentu konten yang ada dalam matan hadis ini satu hal yang benar, cuma Al-Albani mengkritik sanadnya. Dan pembahasannya adalah walbas fidzalika huwa, dan pembahasannya adalah sebagai berikut. Dan hadis ini meskipun aku sebutkan di matan ini, matan Adabu Sifat di ini, dan telah aku takhrid di catatan kaki kalau dia adalah riwayat Muslim dan yang lainnya, aku tidaklah berpandangan termasuk amanah ilmiah aku sembunyikan dari para pembaca bahasanya di sana terdapat hal yang menunjukkan kelemahannya yang nampak bagiku, yaitu di sini diriwayatkan oleh Umar ibn Hamzah yang baru saja aku sebutkan, dan dia adalah perawi yang daif menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar di Takrib. Dan Dzahabi berkata setelah menceritakan pendaifan yang disampaikan oleh Ibnu Ma'in, Nasa'i dan Nasa'i untuk perawi ini, dan bahasanya Imam Ahmad berkata tentang perawi ini hadis-hadis yang mungkar, maka Dzahabi mengatakan setelah perkataan Imam Ahmad, fahada, maka hadis ini yang tadi telah dikutip di antara hadis yang diingkari, hadisnya Umar yang diingkari. Ya, kemudian di halaman 65 ya, perkataan pengkritik ya, si orang Mesir, adapun perkataan Imam Ahmad tadi hadis yang mungkar, maka ini tidaklah berarti mendhaifkan perawi tersebut menurut Imam Ahmad. Karena orang yang sibuk, orang yang menekuni hadis mengetahui bahasanya analina karah makna tafarud, bahasanya mungkar kalau menurut Imam Ahmad mengandung makna tafarud, artinya bersendirian, dan demikian juga makna yang dianut oleh banyak ulama terdahulu. Kemudian orang tersebut, si orang Mesir itu, mendalili perkataannya atau kesimpulannya dengan mengatakan bahasa Imam Ahmad berkata kepada terkait dengan sebagian perawi yang sikoh, yarwi manakir, dia meriatkan hal-hal yang mungkar. Artinya dia meriatkan hadis-hadis yang dia bersendirian dalam meriatkannya. Kemudian dia kutip perkataan Al-Hafidh tentang hal tersebut. Dan ini satu hal mungkar dalam bentuk kalimat semacam ini, yarwi manakir. Kalau dalam bahasa Imam Ahmad artinya bersendirian, itu satu hal yang telah dikenal oleh para ulama. Maka komentar Al-Albani, wahai pembaca, lihat bagaimanakah dia menyamakan dua macam perkataan Imam Ahmad. Untuk Umar, Imam Ahmad mengatakan hadis-hadis yang mungkar. Dan perkataan Imam Ahmad untuk perawi yang sikoh, yarwi manakir. Kata Al-Albani, dua kalimat ini, hadisul mungkar sama yarwi manakir, itu dua kalimat ini beda. Keduanya beda, layakhfa, tidaklah samar bagi orang yang menguasai ilmu yang mulia ini dan mengetahui pembedaan para ulama hadis di antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam memberikan kritik ataupun pujian. Maka para ulama hadis membedakan antara perawi yang dikomentari yarwi manakir dan dia adalah perawi yang sikoh, dan ucapan mungkarul hadis. Wadzakaru, mereka menyebutkan bahasanya kalimat yang pertama, yarwi manakir, itu tidak mengharuskan tad'if, perawinya dinilai da'if, beda dengan kalimat yang kedua, mungkarul hadis. Karena kalimat yang kedua tidaklah dikatakan kecuali kepada orang yang sangat banyak riwayatnya yang mungkar. Mungkar itu menyelisihi riwayat perawi yang lebih handal dan lebih kredibel. Karena mungkarul hadis adalah vonis untuk orang yang berhak untuk ditinggalkan. Ditinggalkan itu untuk jadi syahid saja tidak boleh. Maka berdasarkan keterangan ini, maka perawi yang dikomentari hadis-hadis yang mungkar lebih jelek keadaannya dibandingkan orang yang banyak hadis-hadis yang mungkar di riwayatnya. Li'annahu wasfun li'ahadisi, karena ahadisuhu mungkar manakir, itu adalah vonis untuk semua hadisnya. Semua hadisnya itu salah. Kama huwa zahir, sebagaimana bisa kita tangkap secara jelas. Ahadisuhu mungkar, itu vonis untuk semua riwayatnya itu salah. Tapi kalau yarwi manakir, sejumlah hadis yang dia bawakan itu salah. Dan tentu itu dua kalimat yang berbeda. Dan di antara hal yang menunjukkan tidak benarnya penyamaan dua kalimat ini, bahasanya Imam Ahmad memaksudkan dengan kalimat yang pertama hadis-hadis yang mungkar adalah pendaifan dan bukan hanya sekedar bersendirian. Aku melihat Imam Ahmad mendaifkan dengan ungkapan ini sejumlah yang sangat banyak dari para perawi-perawi yang memang terkenal daif dan tertuduh dusta. Sebagaimana dalam kitab yang sangat berharga, kitabnya yang berharga, Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Walafdhu fi ahadihim, dan perkataan redaksi perkataan Imam Ahmad untuk salah satu perawi yaitu Al-Mughirah bin Ziyad sangat tegas menunjukkan bahasanya Imam Ahmad menginginkan dengan kalimat tersebut adalah vonis daif dan bukan sekedar bersendirian. Imam Ahmad mengatakan tentang Al-Mughirah bin Ziyad, daiful hadis, hadisnya daif, ahadisuhu ahadis mu'manakir, hadis-hadisnya mungkar. Maka kita lihat ahadisuhu ahadis manakir adalah tafsir untuk perkataan beliau sebelumnya, daiful hadis. Nah, perkataan yang sama, kalimat yang sama disampaikan oleh Imam Ahmad untuk Umar bin Hamzah ini. Bahkan beliau mengatakan, menyampaikan kalimat ini untuk salah satu orang yang tertuduh berbohong menurut Imam Ahmad dan yang lain, yaitu komentar Imam Ahmad untuk Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Hafiz. Beliau mengatakan, kharaqtu ahadisahu mundu dahrin. Kharaqtu maknanya aku menembus, atau maksudnya adalah aku mempelajari hadis-hadisnya sejak waktu yang lama. Hasilnya, kesimpulannya, laisa bisai, tidak ada nilainya. Hadisnya-hadisnya adalah hadis-hadis mungkar. Kana kadzdzaban, dia adalah seorang pembohong, pembuat hadis palsu. Ya, maka ada seorang yang statusnya kadzab dan beliau sebut dengan hadis-hadisnya hadis-hadis mungkar. Berarti ini ungkapan untuk menilai dhaif. Demikian juga perkataan Imam Ahmad tentang Mughirah bin Ziyad, beliau mengatakan semua hadis marfu yang diriatkan oleh Mughirah dia mungkar. Maka berdasarkan keterangan penjelasan yang telah lewat, kita bisa memastikan bahasa Umar bin Abi bin Hamzah dhaif untuk Imam Ahmad, dan hadis-hadisnya seluruhnya mungkar. Wa alaih, maka berdasarkan hal tersebut, maka hadis Umar bin Hamzah tentang orang yang paling jelek kedudukan di sisi Allah juga hadis yang mungkar, dan ini dikuatkan oleh perkataan Dhahabi setelah itu. Fahadhal hadis, maka hadis ini adalah diantara hadis yang diatkan oleh Umar bin Hamzah yang dinilai mungkar. Kemudian di halaman setelahnya, orang Mesir tadi mengatakan fa in sulima an dhaifun, seandainya kita terima bahasanya Umar bin Hamzah itu dhaif, maka falayakni, maka tidaklah berarti mungkarnya hadis ini karena adanya penguat yang banyak. Kemudian orang ini menyebutkan hadis-hadis yang dianggap sebagai penguat dan dia bohong dalam hal itu. Karena tidak ada satupun di hadis-hadis penguat yang dia bawakan, tidak ada satupun yang mengandung redaksi inna min asyarina se'indallai manzilatan. Bahkan syawahid yang hadis-hadis penguat yang dia bawakan itu malah menegaskan kalau hadisnya Umar bin Hamzah ini mungkar. Karena ternyata Umar itu bersendirian dalam membawakan tambahan ini. Ada tambahan asyarina se'indallai manzilatan. Maka ini jadi hadis-hadis penguatnya tidak ada yang mengandung kata-kata asyahun nasi manzilatan indallah, sehingga ya tidak ada yang bisa menjadi syahid untuk kalimat atau pendukung untuk kalimat ini. Kemudian di halaman 69, wa inna mimma yu'akidu, dan di antara hal yang menunjukkan kalau hadisnya adalah mungkar. Mungkar itu perawi dhaif, menyelisihi apa yang disampaikan oleh perawi yang thiqah. Dan lemahnya si perawi yaitu Umar bin Hamzah, kalau dia guncang dalam menyampaikan tambahan ini. Guncang itu artinya beda-beda dengan perbedaan yang sangat mencolok. Maka di satu jalur dia mengatakan inna min asyarin nasi, dan di jalur yang lain dia mengatakan inna a'dhamal amanati indallah. Di jalur yang lain inna min a'dhamal amanati, dan ini adalah itirab, dan sumber itirabnya adalah minhu. Secara yakin sumber guncangnya adalah dia Umar bin Hamzah. Karena semua orang yang mengambil riwayat dari dia adalah para hafidh yang thiqah. Nah, Al-Albani mengatakan bahasanya mayoritas syawahid yang dibawakan oleh si orang Mesir ini telah dibahas oleh Al-Albani. Kemudian aku katakan mayoritasnya telah dibaca oleh Al-Albani. Karena si orang Mesir ini menyampaikan adanya satu syahid yang lain yang tidak aku sebutkan, yang belum dibahas oleh Al-Albani di silsilah hadis dhaifah, yaitu satu hadis yang kata si orang Mesir ini diriatkan oleh ada dalam majmu' zawaid. Nah, mengatakan bahasanya hadis yang ada di majmu' zawaid ini adalah syahid adalah satu hal yang tidak benar. Makanya adalah tadlis, penipuan pada para pembaca. Dan tasabuk bimalam yukto. Nah, ini bahasa hadis. Tasabuk bimalam yukto artinya memiliki, mengaku-ngaku seakan-akan memiliki sesuatu padahal tidak punya. Karena syahid yang dia maksudkan yang ada di majmu' zawaid ternyata redaksinya adalah as-siba'u haramun. Kata Ibnu Lahiyah, siba' adalah yaftakhil bil jima', membangga-banggakan jima'. Kalau hebat dalam masalah jima', bisa sekian lama, bisa sekian kali. Maka kalau ini dihubungkan dengan hadis inna min asyari nasi, maka di mana letak penguatannya? Penguatan yang diberikan oleh hadis ini untuk hadis Umar bin Hamzah. Karena tidak ada isi dari hadis ini kecuali masalah membanggakan kemampuan jima. Fahadha syaih, dan membanggakan kemampuan jima itu satu masalah, dan menyebarkan rahasia ranjang itu masalah yang berbeda. Nah, kalau di hadis Umar bin Abi Hamzah ditegaskan bahasanya pelaku dari orang yang menyebarkan rahasia hubungan suami istri adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Atau mufakharah bil jima' itu adalah satu hal, menyebarkan rahasia apa yang terjadi di ranjang itu juga satu hal yang lain. Menyebarkan rahasia ranjang dan pelakunya adalah orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah juga hal yang lain. Ditambah lagi hadis yang dia katakan sebagai syahid ini ternyata adalah juga hadis yang mungkar sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Albani di Dhaifah. Wabaktu, dan setelah itu maka ruang untuk membantah orang Mesir yang zalim ini dan menjelaskan kesalahpahamnya dan kesalahannya, penipuan dan kebohongannya, penyelewengannya dan yang lainnya dari kejelekannya sangatlah wasi'un jiddan, luas sekali. Dan aku hanya bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang urgen yang tidak boleh tidak harus disampaikan, dijelaskan, karena ya ta'alak berkaitan dengan pensahihan dia untuk hadis yang lewat, yang hadis itu ada dalam, ada di sini di Adabu Zifab, padahal matannya mungkar dan perawinya dhaif. Dan menjelaskan batilnya kaidah yang dia buat sendiri, yaitu semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ulama sepakat sahihnya. Lalu dengan itu dia, dengan kaidah yang dibuat itu, dia tuduh kalau aku menyelisih ijma. Namun si orang miskin ini, orang yang patut dikasihani, tidak sadar karena dia sangat bodohnya dan ruwayatihi dan dungunya, bahasanya sebagian gurunya dan yang lainnya dari orang-orang yang dia muliakan ternyata menyelisih ijma yang dia klaim. Bahkan mereka-mereka yang dikatakan menyelisih ijma itu lebih layak untuk mendapatkan kritikan karena berbagai sebab yang tidaklah ada ruang untuk menyebutkannya saat ini. Ya, maka realita dari pengkritik ini, orang Mesir ini, mengingatkan aku pada ucapan penyair wa ainu ridho an kulli aibin kalilatun walakinna aina suhti tubdil masawiya. Kalau orang itu senang dengan sesuatu, maka semua maka ankuli aibin kalilah, maka dia tumpul terhadap segala macam aib, segala macam kekurangan, karena dia telah terlanjur senang. Namun kalau orang itu sudah marah dan jengkel dengan sesuatu, maka dia akan bisa menampakkan berbagai macam keburukan hal tersebut. Dan ada hikmah dan ada satu kata mutiara yang mengatakan, musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Dan wakhitaman, dan pada akhirnya aku mohon pada Allah untuk menyelamatkan kami dari kejelekan setiap orang yang memusuhi, orang yang hasad, setiap musuh yang membenci, yang suka mencari-cari kesalahan dan menyembunyikan kebaikan, yang memaksa aku untuk sibuk memberikan bantuan padanya meskipun dalam sebagian sisi, yang ini dampaknya memalingkan aku dari istimrah terus menerus melanjutkan proyek besar yang telah kunadarkan untuk diriku sendiri, yaitu proyek mendekatkan hadis ke untuk umat dan proyek-proyek yang lainnya. Inilah Al-Albani punya proyek untuk dirinya sendiri, ini proyek takribu sunnah baina yadil ummah. Dengan itu maka kemudian beliau pilah-pilah hadis di berbagai kitab sunan, ada ya, di Sunan Abu Dawud, Nasa'i, ya, Tirmidzi dan Ibnu Majah, mana yang sahih dan mana yang dhaif. Demikian juga Jami'us Shaghir, demikian juga Tarhib wa Tarhib, demikian juga Adabul Mufrad. Beliau pisah-pisahkan, beliau pilah-pilah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dan proyek-proyek ilmiah lainnya yang itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Bermanfaat untuk tafaqquh, untuk mempelajari, untuk bisa mempelajari Quran dan Sunnah dan asar dari Salafus Saleh. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengikuti mereka dan mengumpulkan kita bersama rombongan mereka di bawah bendera Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis oleh Muhammad Nasruddin Al-Albani Abu Abdirrahman. Ringkasnya nampak kita lihat bahwasanya Al-Albani sepakat dengan Al-Ghumari yang mengatakan bahwasanya klaim yang mengatakan kalau semua umat Islam sepakat tentang kesahihan hadis-hadis Bukhari dan Muslim adalah satu hal yang tidak benar. Tadi menegaskan kesepakatan beliau dalam hal ini. Bahkan Al-Ghumari mengatakan bahkan klaim ijma' untuk sahihnya semua yang ada di Bukhari dan Muslim adalah ghairu ma'kul wala waqi', tidak logis dan tidak realistis. Kemudian Al-Albani pun mengatakan ini satu hal yang tidak diragukan oleh setiap peneliti dan orang yang terlatih dalam ilmu ini, maka beliau tidak sepakat dengan klaim ijma tentang sahihnya semua apa yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Penjelasan lebih panjang lebar itu kita jumpai di mukaddimah beliau untuk Syarah Aqidah Tahawiyah yang beliau takhrij. Dan berkaitan dengan masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, sikap yang tepat tentang menyingkapi hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muqbil di berbagai kesempatan. Beliau termasuk yang setuju dengan adanya ijma'. Kalau Syekh Muqbil termasuk yang setuju dengan adanya ijma', bahasanya umat Islam secara umum, secara global bersepakat dengan kesahihan hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, illa kecuali beberapa huruf yang sedikit. Huruf di sini artinya beberapa hadis yang sedikit. Itu yang tidak disepakati, oleh karena yang dikritik oleh Daruqutni atau lainnya. Karena kalau berdasarkan pendapat Al-Albani yang mendukung Al-Ghumari, wah itu pintunya terlalu lebar. Pintu yang dibuka terlalu lebar. Untuk orang-orang yang sok nanti kemudian nanti akan kemudian lancang. Maka yang tepat sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Muqbil, dan yang beliau sampaikan bahasanya ya secara umum sama dengan perkataan orang Mesir tadi, bahasanya umat Islam sepakat dengan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kecuali beberapa gelintir saja yang dikritik oleh para huffaz. Dan kemudian beliau ngasih nasihat, semoga beliau ngasih nasihat, tidak sepantatnya orang sekarang mengkritik satu hadis yang dia tidak memiliki pendahulu. Mengkritik hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang dia tidak memiliki pendahulu dalam hal tersebut. Para huffaz semacam Daruquthni yang punya perhatian yang luar biasa untuk mengkritik Bukhari dan Muslim saja tidak memberikan kritik untuk satu hadis tertentu. Nah, kemudian sekarang datang orang sekarang mengkritiknya, ini satu hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Ya, maka kalau saya mungkin sepakat dengan ijma' yang diceritakan oleh orang Mesir yang dikritik oleh Al-Albani, namun beliau ngasih saran bahwasanya ya, kalau mau mengkritik itu cuma sekedar kritik yang boleh ditujukan untuk hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah apa yang telah pernah dibicarakan oleh para hufadz, para ulama hadis terdahulu. Sesuatu yang tidak mereka kritik dan tidak mereka bicarakan, maka hendaknya orang sekarang, orang belakangan tidak ada yang membicarakannya. Kemudian untuk penutup bahasan untuk kajian kitab Adabu Sifat, saya ingin bacakan beberapa poin dari satu disertasi yang judulnya dari Ara'u Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah Kisah Mu'amalat Wa Baqiyatu Ababil Fiqh karya Khalid bin Rashid ibn Muhammad Al-Mash'an tentang emas melingkar. Ya, nampaknya beliau membuat kesimpulan dan pemetaan yang cukup baik untuk kita telaah. Ya, beliau mengatakan tentang masalah pengharaman emas melingkar bagi perempuan. Ya, tentu melingkar adalah bentuk yang adalah bulat sebagaimana lingkaran atau sebagaimana seperti cincin. Dan yang dimaksud dengan emas melingkar adalah semua yang bentuknya melingkar semacam cincin, gelang, dan kalung. Namun perlu diketahui bahasanya Syekh Al-Albani memberikan pengecualian. Tidak termasuk emas melingkar yang beliau permasalahkan al-kurta, anting-anting yang dipasang di telinga. Karena Al-Albani mengatakan di halaman 223, kalau mau dicek di halaman 223, ya, di catatan kaki nomor 3, kalau ya di catatan kaki nomor 3, Al-Albani mengatakan fadzahir, maka yang lebih mendekati anal hadis la yashmuluhu, bahasanya hadis tentang larangan emas melingkar tidak mencakup anting-anting. Lakin rawiyat ahadis taqtadi tahrim fiha dha'fun, karena memang diriwayatkan sejumlah hadis-hadis yang menunjukkan kalau emas melingkar, anting-anting itu terlarang, namun ada padanya kelemahan. Demikian juga di muqaddimah kemarin telah kita baca, beliau bahkan ada 6 hadis kata beliau tentang mas melingkar, hadis ini mengharamkan cincin, hadis ini mengharamkan gelang dan seterusnya, dan tidak ada di sana mengharamkan anting-anting. Nah, sebab kenapa Al-Albani mengecualikan anting-anting, karena menurut beliau tidak terdapat dalil khusus mengharamkan anting-anting, emas yang jadi anting-anting. Setelah setelah membawakan hadis yang menunjukkan haramnya anting-anting, beliau mengatakan di hadis ini ada Abu Zaid dan dia adalah majhul, dan dia bersendirian menyebutkan anting-anting, dan tambahan anting-anting ini mungkar. Meskipun seandainya sahih, ini adalah dalil tegas haramnya anting-anting emas. Demikian beliau katakan di halaman 236 237. Kalau mau dicek, ya, ya, tepatnya di halaman 237. Wa fihi Abu Zaid wa majhul wa qad tafarada bi dzikril qartain fa huwa munkar. Walau sahalakana nassan fi tahrimil aqati dhahab aidan. Beliau mengatakan seandainya sahih, karena ini tidak sahih, seandainya sahih makanya dalil tegas haramnya anting-anting. Namun beliau cuma mengatakan seandainya sahih berarti tidak. Ya, maka kesimpulannya Al-Albani mengecualikan dari untuk emas melingkar yang beliau larang untuk perempuan anting-anting. Ada dua kutipan yang di Adabul Sifat yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan bisa kita katakan ada kutipan yang ketiga, yaitu ketika beliau menyebutkan 6 hadis di Muqaddimah. Hadis ini melarang ini, hadis ini melarang ini. Namun di sana tidak ada hadis yang melarang anting-anting. Ditambah lagi kalau alasan yang lain, karena yang namanya anting-anting itu tidak melingkari anggota badan, betul-betul melingkari. Lain halnya sebagaimana ke gelang dan cincin ataupun kalung, dia mesti patah, tidak kemudian betul-betul bulat gitu. Ini alasan tambahan yang disampaikan di sini. Ya, tentang disimpulkan oleh penulis ini, buku ini, Ara'usa al-Albani al-Fiqhiyah, tentang masalah emas melingkar, maka ada dua pendapat yang mengatakan mubahnya berhias emas untuk perempuan secara mutlak, dan ini adalah pendapat jumhur yang sangat banyak. Ada pendapat yang kedua, memakruhkan berhias dengan emas bagi perempuan secara mutlak. Ya, tentang masalah berhias dengan emas bagi perempuan itu, kalau yang bisa disimpulkan ada dua. Yang pertama mengatakan boleh emas secara mutlak, kemudian yang kedua adalah melarang penggunaan emas untuk perempuan secara mutlak. Wawa qalil, namun yang melarang secara mutlak ini pun sedikit. Yang sedikit itu, ya, telah kita baca di Adabul Sifat, yaitu pertama adalah riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan pada putrinya, janganlah engkau memakai emas. Tidak dibedakan antara melingkar dan tidak melingkar, yang diriwayatkan oleh Musonab Abdul Razak. Kemudian Umar bin Abdul Aziz yang dijadikan dalil Al-Albani di Adabul Sifat, yang sebagai pendahulu beliau, namun kalau dicermati bukan pendahulu beliau, karena ini melarang emas secara mutlak. Nah, kalau Umar bin Abdul Aziz kemarin kita singgung, aneh berdalil dengannya, karena itu membahas tentang permata, tentang bilu'lu'ah permata. Namun Al-Albani menganggap itu permata tersebut dicampuri emas. Kemudian orang yang ketiga yang melarang emas secara mutlak adalah Atha, yang kita baca di Muqaddimah. Kemudian kita baca di Muqaddimah, Atha melarang wa kana yakrahu adz-dzahab kullahu, atau itu membenci emas seluruhnya. Dan dia adalah perhiasan, kata Atha, dan beliau larang dipakai oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ataukah bukan. Ya, ini ada dalam riwayat Musnad Abdul Razzaq. Al-Albani mengatakan di mukaddimah halaman 45, kalau mau dicek halaman 45, sanadnya sahih. Nah, namun penulis buku Arak Syekh Al-Albani Al-Fiqiyah memberikan tambahan. Kalau yang dibawakan oleh Al-Albani cuma tiga, Abu Hurairah, Umar bin Abdul Aziz, namun redaksinya bermasalah, nah, dan Atha bin Abi Rabah di mukaddimah. Di mukaddimah yang kita baca halaman 45. Nah, kalau penulis ini membawakan satu lagi, ternyata beliau bawakan satu lagi ulama yang melarang emas untuk perempuan, yaitu Hasan Al-Basri, disebutkan oleh Ibnu Muflih di Adabu Syariah. Faqal, Ibnu Muflih mengatakan, wa rawa Al-Mubarak bin Fadalah, Al-Mubarak bin Fadalah meriwayatkan dari Al-Hasan, yaitu Hasan Al-Basri, annahu kariha adz-dzahab lin-nisa, kalau beliau tidak melarang emas untuk perempuan. Ya, maka ada dua pendapat. Pendapat yang kedua, melarang emas untuk perempuan secara mutlak, dan itu sedikit ulama. Ya, kalau dianggap Umar bin Abdul Aziz itu kita anggap sah, ya, maka Abu Hurairah, Umar bin Abdul Aziz, Atha, sama Hasan Al-Basri empat. Padahal Umar bin Abdul Aziz sangat tidak pas. Ya, jadi cuma tiga ulama saja. Namun itu pun sebenarnya kita perlu tawakuf, perlu mengkaji lebih lanjut apa yang dimaksud dengan karohah dalam perkataan-perkataan beliau. Apakah itu haram ataukah tidak sampai derajat haram. Kemudian penulis Arak Syekh Al-Albani Fiqiyah mengatakan, dan aku tidak jumpai orang yang membicarakan, orang yang berbicara membedakan antara melingkar dan tidak melingkar sebelum Al-Albani. Yeah. Karena semua yang dikutip oleh Al-Albani itu melarang emas secara mutlak. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan emas melingkar, maka ada dua pendapat tentunya, yang mengatakan haramnya emas melingkar untuk perempuan kecuali anting-anting. Nah, ini pendapat Al-Albani di Adabu Zifaf. Namun untuk mendudukkan permasalahan lebih lanjut tentang haramnya emas melingkar, wa mala ilaihi ba'dul mutaakhirin, dan haramnya emas melingkar ini juga menjadi kecenderungan sebagian ulama belakangan. Wa mayufham, itulah yang ditangkap dan bisa dipahami dari perkataan Ahmad Syah Waliullah Ibn Abdurrahim Ad-Dahlawi. Beliau mengatakan, dikutip oleh Al-Albani di Adabu Sifaf, kalau mau dicek di halaman 250. Dan 250. Ya, di paragraf ya, atasnya. Ya, beliau mengatakan, dan Nabi SAW melarang perempuan untuk emas yang tidak termukotok, tidak terputus. Ya, berarti emas yang terlarang, maka nakit atan wahidatan kabirotan. Ya. Itu adalah emas yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perempuan adalah qit'ah wahidah kabirah, potongan yang satu potongan, dan itu besar. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, setelah menyebutkan hadis-hadis tentang halalnya emas atau haramnya, dan makna hadis ini adalah halalnya emas untuk perempuan secara umum. Cuma secara global, berarti beliau tidak menghalalkan emas untuk perempuan secara mutlak. Namun secara global itu halal. Hatta ma yujibu mafhum hadil ahadis. Dan inilah yang kita pahami dari hadis-hadis ini. Dan aku tidak menjumpai hadis-hadis yang berlawanan dengannya. Ya, maka bisa ditangkap, ya, meskipun tidak tegas. Ini perkataan Ad-Dahlawi ini bisa ditangkap. Beliau mengatakan halalnya emas untuk perempuan itu cuma fil jumlah, secara global. Rinciannya artinya beliau tidak sepakat kalau mengatakan semua emas untuk perempuan boleh, beliau tidak sepakat. Demikian juga ini perkataan Sunani di 10 salam. Sunani mengatakan walakinnahu qad qil, namun ada yang berpendapat bahasanya halalnya emas untuk perempuan itu mansukh. Di 10 salam Sunani mengatakan ada boleh jadi kita katakan bahasanya halalnya emas untuk perempuan itu mansukh. Kemudian pendapat kedua tentang masalahnya adalah bolehnya memakai emas melingkar untuk perempuan secara mutlak, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, kemudian berkaitan dengan di antara pendapat Al-Albani tentang masalah ini, alasan beliau, beliau mengatakan tidak ada ijma' dalam masalah ini. Ya, karena klaim ijma' dalam masalah ini diselisih oleh Abu Hurairah, Umar bin Abdul Aziz, Atha', demikian juga Hasan Al-Basri. Demikian juga Al-Barawi menyebutkan khilaf dalam masalah ini di Sahih Sunnah. Al-Barawi mengatakan wa kariha dzalika qaumun, dan ada sekelompok ulama yang membenci hal itu. Maka komentar tentang hal ini bahasanya riwayat dari Abu Hurairah dan Umar bin Abdul Aziz tidaklah tegas menunjukkan haram. Karena bisa jadi dimaknai kalau itu adalah tawaruan bentuk warok, atau karena untuk mencegah kesombongan atau yang lainnya. Bahkan satu hal yang menarik sisi pandang yang lain, riwayat dari Abu Hurairah malah bisa disimpulkan bolehnya berhias dengan emas secara mutlak. Karena di riwayatnya disebutkan kalau banyak orang mengingkari putrinya Abu Hurairah yang tidak berhias dengan emas. Padahal nyalahkan ini perempuan, kok kamu enggak pakai perhiasan emas? Banyak. Ya, berarti di satu sisi Abu Hurairah mengatakan enggak boleh, namun banyak orang menunjukkan boleh. Ya, kalau kita lihat dari pengingkaran orang itu, kita lihat sebagai pendapat, maka ini menunjukkan bahasanya praktek masyarakat secara umum ala Jawa sedalika menunjukkan bolehnya perempuan berhias dengan emas. Ya, demikian kurang lebih yang beberapa poin yang patut untuk kita bacakan dari kitab Ara'u Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah. Ya, demikian akhir kajian Adabus Sifat. Wassallallahu alaa ma yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zinna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.